Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan marilah kita senantiasa menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Karena sesungguhnya keikhlasan itu akan menyelamatkan seorang hamba dari berbagai macam fitan, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Ma'asyarul ahibbah, barakallahu fikum. Walhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang al-imanu bimalaikatihi, beriman terhadap malaikat-malaikat Allah. Telah kita lewati pada pertemuan yang lalu bahwa beriman terhadap malaikat-malaikat Allah ini ada mencakup beberapa hal. Demikian pula telah kita lewati pembahasan tentang buah dari beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah taala, kali ini kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, wal imanu bi kutubihi, beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin alaihi rahmatullah. Qala wal imanu bil kutubi yataḍammanu arba'ata umurin. Beriman dengan kitab-kitab terkandung padanya empat perkara. Al-awwal al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Mengimani bahwa kitab-kitab tersebut turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Hak kitab tersebut turun dari sisi Allah. Bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan buatan manusia. Bukan buatan jin, bukan buatan malaikat ataupun nabi, turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab tersebut, kata Syekh rahimahullah taala, nuzulaha min indillahi haqqan, turunnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan benar tanpa diragukan lagi. Allah tabaraka wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah alkitab, kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, sama sekali tidak ada keraguan di dalam kitab tersebut sedikit pun. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, pedomannya kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bentuknya Alkitab, ataupun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bentuknya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan berbicara sedikit pun dengan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dengan hawa nafsunya. Tidaklah yang dia ucapkan itu melainkan wahyu yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Asani, yang kedua, al-imanu bima 'alimna asmahu minha bismihi. Kita hendaknya mengimani Kitab-kitab yang kita ketahui namanya. Al-Quran, seperti Al-Quran. Al-Quran jelas. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan jelas namanya di dalam Al-Quran. Kitab yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Wajib bagi kita untuk mengimaninya. Al-Quran alladhi nuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Taurati allati unzilat ala Musa sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wal Injil alladhi unzila ala Isa sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Wazabur, Zabur alladhi utihi Daud sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Ini kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, Nabi Muhammad. Demikian pula Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Injil, Nabi Isa, Zabur, Nabi Daud. Nabi Muhammad, apa kitab yang diturunkan oleh Allah kepadanya? Sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Wa amma ma lam na'lam ismahu fa nu'minu bihi ijmalan. Adapun kitab-kitab yang tidak kita ketahui nama-namanya, tentu ada, pasti ada. Apakah kita akan mencari dengan berbagai macam cara walaupun berita tersebut tidak benar? Apa yang harus kita lakukan? Fanu'minu bihi ijmalan. Yang seharusnya kita lakukan adalah beriman terhadapnya secara umum. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Al-Thalith yang ketiga. Tasdiqu ma sahha min akhbariha. Hendaknya kita membenarkan, wajib bagi kita untuk membenarkan kabar-kabar yang sahih darinya dalam kitab tersebut. Ka akhbaril Quran, seperti kabar-kabar yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf min al-kutubis sabiqah. Dan kabar-kabar yang belum diganti atau diselewengkan dari kitab-kitab sebelum kita. Karena kitab-kitab sebelum kita ini diselewengkan oleh orang-orang yang menyimpang jalannya. Kitabnya sahih, benar. Zabur, Injil, Taurat. Di masa Nabi Muhammad, di masa Nabi Isa, di masa Nabi Musa, di masa Nabi Daud. Tetapi sepeninggalnya para Nabi tersebut, bermunculanlah orang-orang yang menyelewengkannya. Nah, kalau sudah diganti, sudah diselewengkan, maka kita tidak percaya. Yang kita yakini, yang kita percayai adalah yang datang dibawa oleh nabi-nabi tersebut, yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi' yang keempat. Al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha. Wajib bagi kita untuk beramal dengan hukum-hukum yang belum dihapus dari kitab-kitab tersebut. War-ridha wa taslim bihi. Ridha dan menerima. Sawa'un fahimna hikmatahu am lam nafham. Kita memahami hikmahnya atau tidak. Wa jami'ul kutubi sabiqati mansukhatun bil Qur'anil 'azhim. Dan kitab-kitab sebelum kita telah dihapus oleh Al-Qur'an. Jadi wajib bagi kita untuk mengikuti Al-Quran. Tidak boleh seseorang mengatakan aku hanya mengikuti Taurat. Tidak. Di zaman sekarang wajib mengikuti Al-Quran. Karena kitab-kitab terdahulu, kitab Nabi Isa, kitab Nabi Zabur, kitab Nabi Isa, kitab Nabi Daud, kitab Nabi Musa dan kitab-kitab terdahulu semuanya telah dihapus oleh Al-Quran. Yang berlaku sekarang adalah Al-Quran. Wajib bagi semuanya mengikuti Al-Quran. Wajib bagi semuanya mengikuti Al-Quran. Kita beriman dengan kitab Taurat. Kita beriman dengan kitab Zabur. Kita beriman dengan kitab Injil. Dengan kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Dan semua itu telah dihapus oleh Al-Quran. Hukumnya wajib bagi kita untuk mengikuti Al-Quran. Mengamalkan apa yang dibimbingkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab dengan benar. Musaddiqal lima baina yadaihi minal kitabi wa muhaiminan alaihi, yang membenarkan. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Muhaiminan alaihi, menjadi hakim atasnya. Wa ala hadza, atas dasar ini. Fala yajuzul amalu bi ayyi hukmin min ahkamil kutubis sabiqah. Tidak boleh beramal dengan hukum apapun dari hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Illa ma sahha minha wa aqarrahul Qur'an. Kecuali yang telah benar dan ditetapkan oleh Al-Quran. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu mendatang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.